yang kedua, yang kami hormati dan kami ta'zimi, Mudirul Ma'had Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharul, yang pada saat ini beliau kebetulan ada di luar kota sehingga tidak bisa hadir bersama-sama kita. Kemudian Al-Habib Segab bin Hasan Baharul yang kami ta'zimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Darulul Dakwah sekaligus sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darulul Dakwah. Kemudian keluarga besar kita, guru kita, guru besar kebanggaan kita, Profesor Dr. Muhammad Baharul yang kami ta'zimi dan kami hormati. Yang senantiasa kita rindukan kalam-kalamnya, tausiah-tausiahnya, nasihat-nasihatnya yang insya Allah akan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, dan tak lupa para-para ustazah, para pengurus Pondok Putri Darul Ulum serta para santri Darul Ulum yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat bermuajahah, dapat mengadakan acara yaitu seminar ilmiah dengan tema antisipasi dan solusi Ahlus Sunnah wal Jamaah atas gerakan Syiah Rafidhah yang akan langsung disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Baharul. Namun pada acara sesi kali ini akan dipandu oleh Al-Mukhtarab Al-Ustaz Imaduddin. Kepada beliau kami persilahkan. Baiklah, langsung saja karena tadi sudah dibuka oleh Ustaz Fauzi. Kita langsung untuk saat ini beliau sesuai dengan kepakaran dan keahliannya yaitu tentang Syiah, dan tepat sekali pada saat ini beliau telah hadir di depan kita yang akan membahas dan mengupas tentang Syiah. Oleh karena itu mohon untuk diperhatikan, untuk selanjutnya akan ada tanya jawab seputar hal-hal terkait dengan itu. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi tawfiqihi tunaffadhu niyyatut thayyibat wa bi 'aunihi tatanazzalul barakat war rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat nabina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-bararati al-tigat wa sallama tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka al-antal alimul hakim. Rabbi syurahli sadri wa yasirli amri wa ahlul ulatan min lisani yafqahu qawli amma ba'ala. Hadratul Mukarramah Ustazah Khadijah Al-Hinduan, guru kita semuanya, dan yang saya hormati kedua putra beliau yang pada saat ini juga sedang bertugas, yang saya hormati Ustaz Fauzi dan Ustaz Iman selaku moderator, hadirin hadirat sekalian yang senantiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak bermaksud terlambat. Tadi memang agak siang saya keluar dari undangan. Saya menghadiri undangan dari UIN. Tapi sampai di rumah pukul 1 ya, saya berkemas-kemas. Saya berangkat dari rumah jam 2, tapi ada kemacetan di jalan yang luar biasa. Menjelang masuk Darul Uwa Da'wah pun juga ada truk terguling, truk Maison terguling, sehingga juga cukup lama tadi ketika akan masuk ke Darul Uwa Da'wah. Tapi alhamdulillah saya dapat sampai dengan selamat berkat doa kalian semuanya. Yang kedua, ini saya tertarik sekali untuk hadir di sini, yang perkembangan pendidikan di Darul Uwa Da'wah sebagaimana yang katakan tadi sangat luar biasa. Oleh karena itu saya yakin insyaallah 2018 kalau bukan presiden harus ada yang jadi menteri kabinet yang akan datang dari Darul Uwa Da'wah. Saya sedikit berbagi. Saya tidak membawa oleh-oleh apa-apa kecuali buku yang bisa saya bawa. Kalau Al-Haddad berbagi doa, kalau Al-Hamid berbagi doa, kalau Al-Muhdar, Al-Haddad, Al-Idrus, Al-Attas berbagi doa, baharu cukup berbagi buku aja hari ini. Karena itu, saudara-saudara sekalian, ada saya bawa 8 eksemplar buku yang berkaitan dengan Syiah. Yang tidak berkaitan dengan Syiah juga ada, tapi saya kira tidak relevan untuk saya bawa. Itu nanti penanya, 8 penanya dapat hadiah. 8 penanya pertama. Jadi enggak usah dihitung terbaik. 8 penanya pertama, ke-9 sudah enggak dapat hadiah. Jadi mohon maaf. Tapi saya yakin tidak sampai ke-9 nanti. 8 sudah selesai. Karena waktunya ini. Kita sekarang sedang berpacu dengan waktu. Jadi saya mencoba untuk memampatkan materi supaya lebih padat. Mudah-mudahan dapat saya singkat tapi padat. Judul ini saya kira cukup relevan, cukup aktual. Karena beberapa waktu yang lalu ketika saya kemari sudah dijanjikan untuk pertemuan yang akan datang ini membahas khusus masalah Syiah, ma hiya Syiah wa ma adraka ma Syiah. Karena ini sangat penting, sesuai dengan Ustaz Fauzi juga sering berjanji bertanya kapan-kapan dan dapat direalisasikan sekarang. Putra sekitar sebulan yang lalu. Untuk putra sebulan yang lalu sudah disampaikan pertemuan yang sama dengan pembahasan dan tema yang sama mengenai Syiah. Judul ini saya kira penting untuk memicu sebagai trigger untuk kajian berikutnya. Sebab berbicara masalah Syiah saya kira tidak cukup 1 jam 2 jam, bahkan 1 semester 2 semester pun tidak cukup mumpuni untuk menjadikan mahasiswa cukup memadai memahami Syiah dan perkembangannya itu. Tapi perkembangan terakhir tentunya saudara-saudara sudah mendengar bahwa Syiah sekarang sudah menempatkan Hari Raya Idul Ghadir Kamis yang lalu. Seminggu yang lalu sebagai hari raya ketiga Islam versi mereka. Dan Idul Ghadir itu nanti saya jelaskan latar belakang Idul Ghadir itu. Kemudian Idul Ghadir itu dikatakan hari raya paling besar di antara dua hari raya lainnya. Artinya Idul Fitri dan Idul Adha itu bukan apa-apanya dibanding Idul Ghadir. Sebentar lagi kira-kira 3 minggu paling lama, 3 minggu lagi ada 10 Muharram. Syiah akan meneguhkan identitasnya sebagai kelompok Syiah yang sudah terang-terangan akan mengadakan upacara 10 Asyura, yaitu upacara Maktam Husin. Nanti saya jelaskan apa dasar-dasarnya, nanti dalam diskusi akan saya sampaikan hal-hal yang bertaut dengan hal itu. Saya akan membuka diskusi ini dengan membawa sepotong ayat suci Al-Quran sekadar untuk mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang arti harfiahnya itu, wahai orang yang beriman, ya, alaikum anfusakum. Jadi kita, diri kita diminta lebih waspada. Tentang apa? Ya. Berwaspada tentang mereka yang sesat, yang akan membahayakan kamu, tetapi tidak akan membahayakan kamu jika kamu mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa petunjuk dari Allah? Tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah kamu semua akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dia Allah akan memberitahukan tentang apa yang Anda semua lakukan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut dengan bahaya kelompok-kelompok sesat sepanjang kita berpegang kepada petunjuk dan hidayat yang Allah berikan melalui Al-Quran dan juga melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu hendaknya menjadi perhatian kita semua agar kita tidak merasa pesimis menghadapi perkembangan aliran sesat yang semakin marak di mana-mana ini. Karena bagaimanapun meyakinkan aliran sesat itu kepada kita, tapi kita harus berpegang kepada Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu disebutkan, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah mereka yang akrobatik, yang atas dijadikan bawah, bawah dijadikan atas, itu lebih mendapatkan petunjuk dari Allah, ataukah orang yang berjalan ala siratal mustaqim, artinya ala siratal Quran wa sunnah, di jalan Allah melalui Al-Quran, di jalan sunnah melalui mengikuti petunjuk Nabi besar Muhammad SAW. Intinya, inti dan garis besarnya adalah seperti itu. Kemudian, itu dasar utama Al-Quran. Dasar kedua adalah hadis Nabi yang tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ke-77.084, yaitu cerita tentang Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman ini adalah sahabi yang beliau bertutur, kemudian direkam dalam kitab Sahih Bukhari sebagai berikut. Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah, semua orang selalu saya perhatikan bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang kebaikan. Tetapi aku bertanya tentang kejahatan karena aku takut kejahatan itu akan menimpa diriku. Kemudian dia bercerita, kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair fa hal ba'da hadzal khair min syarr ya Rasulullah. Kata Hudzaifah, Waktu kami bersamamu ya Rasul di dalam situasi jahiliyah dan kejahatan, kemudian datanglah kepada kami kebaikan, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu. Apakah setelah kebaikan ini akan turun kejahatan lagi? Apakah setelah datangnya Islam ini tidak ada, maksudnya itu kejahatan-kejahatan seperti aliran sesat, aliran Rasulullah meyakinkan itu. Ada ya Hudzaifah. Ada. Naam. Dengan kata-katanya yang tegar, Rasulullah mengatakan ada. Siapa itu? Du'atun ila abwabi nari jahannam. Da'i-da'i yang membawa umat Islam yang sudah berakidah ini, diseret kembali menuju kepada pintu-pintu api neraka. Kemudian Hudzaifah minta penjelasan kepada Rasulullah apa sifat-sifatnya. Rasulullah pun menjawab, sifat-sifat mereka itu hum min jilbatina wa yatakallamuna bi alsitat bi alsinatina. Mereka itu berbicara dengan, mereka itu dari min jilbatina, dari kulit kami. Artinya apa? Mereka itu tidak jauh dari Rasulullah SAW. Dan mereka itu berbicara dengan bahasa kita, katanya kepada Hudzaifah. Nah, ini jabarkan sendiri nanti, kira-kira hadis ini, hadis 7084 ini ditujukan kepada siapa? Dan dalam situasi dan kondisi objektif seperti apa? Nanti jabarkan sendiri kalian. Ketika merenung-renung nanti ba'dal maghrib, ba'dal isya, atau di lain waktu setelah sholat tahajud, kira-kira ini khitabnya ditujukan kepada siapa? Kepada umat yang bagaimana? Saya kira, menurut hemat saya, situasinya ya sekarang ini, apa yang pernah diramalkan Rasulullah SAW. Min jilbatina, dari kulit kami, mau diartikan apa? Jadi orang-orang yang dekat sekali dengan kita. Artinya apa? Keluarga kita, tetangga kita mungkin terkena aliran-aliran sesat ini. Dan mereka sangat fasih sekali berbicara. Nah, inilah saya kira kontekstualitas seminar ini diadakan. Karena kita akan memfokus, membidik satu tema yang sebetulnya sangat-sangat aktual yang terjadi di sekeliling kita saat ini. Saudara-saudari sekalian, hadirat yang berbahagia, ada dua hal. Kalau kita bicara Syiah, ada dua hal yang pokok sebetulnya. Saya tidak suka berbicara hal tentang furu'nya, karena saya yakin perbedaan akidah, perbedaan usul itu tentu akan berimplikasi kepada dinding-dinding furu'nya. Jadi untuk apa kita berbicara atau bertanya bagaimana sholatnya Syiah? Berbeda. Sholatnya berbeda, zakatnya berbeda, puasanya berbeda, hajinya berbeda. Segala amalan-amalannya tidak akan pernah sama. Karena apa? Bungkotanya itu, usulnya itu sudah berbeda. Maka implikasinya tentu pada dinding-dinding furu'nya juga termasuk di dalamnya. Jadi lebih baik kita berbicara hal-hal yang usul dulu. Baru kemudian nanti kita bicara implikasinya terhadap hal-hal yang lain yang bersifat furu'. Apa gerangan usulnya itu? Saya kalau boleh menyederhanakan, usulnya itu cuma dua perbedaannya, dan itu tidak ada obatnya. Ibarat penyakit, ini penyakit HIV AIDS betul. Yaitu pertama adalah tahrif, yang kedua takfir. Yang pertama adalah tahriful Quran. Karena apa? Salah satu keyakinan yang paling kental sekarang dioperasionalkan oleh Syiah Rafidhah adalah keyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini tidak otentik. Al-Quran yang ada sekarang ini masih sepertiga dari dua pertiga yang sekarang di tangan Imam Mahdi. Mereka secara tegas dan fasih sekali mengatakan di dalam kitab Al-Kafi Juz 1 Kitabul Hujjah. Ada 8 kitab Al-Kafi ini. Ada jilid pertama sampai ke 8. Jilid pertama ini hal-hal pokok, tidak berbicara tentang furu, tentang pokok. Nah, di dalam kitab pokok juz 1 itu ada namanya Kitabul Hujjah. Kitabul Hujjah ini kitab argumen yang hanya membahas hal-hal penting, termasuk tentang imamah, nubuwah, kemudian Al-Quran. Nyata-nyata dikatakan di dalam kitab Al-Kahfi itu bahwa Al-Quran yang sebenarnya itu terdiri dari 17.000 ayat. Itu maknanya kalau kita sekarang punya 6.666 ayat, berarti logikanya baru sepertiga yang sudah ada. 2/3 masih di tangan Imam Mahdi, tunggu turunnya. Oleh karena itu Imam Mahdi menurut versi mereka disebut sebagai Al-Mahdiul Muntador yang ditunggu-tunggu. Kapan datangnya? Syiah yang bisa menentukan. Kemudian benarkah itu? Kalau itu menjadi asumsi sebuah keyakinan seperti Syiah sekarang ini, berarti secara langsung, bukan tidak langsung lagi, langsung berhadapan dengan Al-Quran yang ada. Sebab di dalam Al-Quran itu sudah jelas ada sepotong ayat yang menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang arti harfiahnya itu sungguh kami turunkan Al-Quran, dan sungguh, diulang lagi, sungguh kami sungguh-sungguh menjaga Al-Quran itu, lahafidun. Kita tidak pernah melihat ada satu ayat yang menggunakan tiga harf taukid, bisalasati ahrufi taukidat, dengan tiga huruf aksentuasi kata seperti di dalam ayat ini. Yang pertama inna, itu harfut taukid. Yang kedua inna nahnu nazzalna wa inna, diulang lagi. Lahafidun, lamnya itu menurut ahli bahasa lam taukid. Jadi dengan tiga taukid, ada yang menunjukkan apa? Dari sini kita dapat menyimpulkan ayat ini menunjukkan bahwa Allah, kalau bahasa keseharian kita, sangat serius menjaga Al-Quran. Saya pernah baca buku judulnya Matematika Al-Quran. Itu ditulis oleh salah seorang guru besar, dosen matematika Universitas Islam Negeri Hidayat Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia dosen matematika. Dia mengatakan, dia dalam Matematika Al-Quran itu dia mengatakan, dia mencoba membuat penjumlahan-penjumlahan. Jadi antara ayat 1 surat 1, mengapa surat Al-Baraah tidak ada bismillahirrahmanirrahim, itu semua ada hitungannya. Kalau diberi bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya akan berbeda, jumlah dan perkaliannya. Jadi dia hitung, kalau satu huruf saja Al-Quran itu hilang, pasti berubah hitungannya. Hitungannya semua akan berubah. Artinya apa? Di sini membuktikan bahwa betul-betul secara serius Allah itu menjaga Al-Quran dari segala macam distorsi dan interpolasi alias tahrif. Jadi Syiah yang mengatakan ada tahriful Quran adalah omong kosong. Apalagi diputer-puter bahwa itu, bukankah di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada surat-surat yang tadinya turun kemudian dicabut lagi, seperti apa asy-syekh wa syekhah diganti azani wa zani. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kalau dari aspek ulumul Quran, aspek ilmu tafsir, ini nasikh mansukh. Yang mengubah itu Allah, dan Allah tidak akan mengubah kecuali menggantinya dengan yang lebih baik di dalam Al-Qur'an itu. Tapi yang versi Syiah, tahriful Qur'an itu yang mengganti manusia. Kalau kita tidak teliti membaca buku-buku Syiah, seringkali dikaburkan dengan mencari bandingan-bandingan. Tuh di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada perubahan-perubahan ayat. Tadinya ayat itu turun, dicabut lagi. Itu kan hal biasa. Jangan menuduh Syiah mengatakan ada perubahan, ada tahrif. Dia tidak mengerti bahwa itu nasikh mansukh, bukan tahrif itu sendiri. Beda nasikh dengan tahrif. Kalau nasikh itu yang menghapus atau yang mengganti Allah Rabbul Alamin, sedangkan kalau tahrif itu yang mengganti manusia. Jadi ini pengertian-pengertian ketika harus dijelaskan apa makna tahrif, yaitu yang seperti yang saya katakan tadi, dua hal yang pokok, yaitu tahrif dan takfir. Hadirat sekalian, saya tidak akan membahas makalah, ya. Mungkin ini ada makalah ini, karena makalah sudah jelas. Saya kira saya enggak perlu akan membaca itu, jadi saya berbicara dari aspek lain untuk menguatkan tesis saya di makalah itu, supaya nanti dalam waktu yang singkat ini bisa padat pemahaman saudara-saudara dan adik-adik sekalian tentang apa itu Syiah tadi yang saya katakan. Jadi omong kosonglah kalau Syiah itu mengatakan bahwa ada Al-Quran lagi yang lain, ada Mushaf Fatimah, ada. Dan mereka sendiri kalau kita tanya, seringkali jika terdesak dia mengatakan ini Quran Syiah, apa bedanya dengan Quran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lalu saya pegang, saya katakan benar, ini mushaf apa namanya, ini mushaf Utsmani, kata Syiah dengan fasih. Dia mengatakan, mengakui ini mushaf Utsmani, sama dengan kalian punya, yaitu mushaf Utsmani juga. Kan tidak ada perbedaan antara Quran kami dengan Quran Anda semuanya, kata mereka. Baik, saya katakan begitu. Kalau begitu aneh bin ajaib. Qurannya Anda terima, tapi Usmannya Anda kafir-kafirkan masuk neraka. Bagaimana logika bisa menerima mushafnya diterima, Usmannya dimasukkan neraka? Jadi inilah kalau kita tidak jeli, memang Syiah retorikanya luar biasa, tetapi di dalamnya ada antagonisme. Di dalamnya ada, kalau kita teliti, ada kontradiksi-kontradiksi yang berlawanan antara statement satu dengan statement lainnya. Nah, itu hanya orang yang memperhatikan, mencermati selalu baru ketahuan. Kalau hanya sepintas saja tidak akan ketahuan. Jadi umumnya anak-anak mahasiswa, insyaallah kalau pesantren sulit dimasuki Syiah. Anak-anak mahasiswa dan masyarakat awam itu masuknya juga dari pintu seperti itu. Ditimbulkan mahabbah Ahlul Bait dengan seolah-olah di dalam Ahlus Sunnah itu tidak ada doktrin Ahlul Bait. Di dalam Ahlus Sunnah itu doktrin Ahlul Bait. Ada doktrin Ahlul Bait. Itu abah saya itu mengarang gosida-gosida sampai sekarang berapa puluh tahun yang lalu itu. Mengarang gosida-gosida yang dipakai di dalam Hajir Marawis sekarang. Salatullah alal hadi Muhammad Nurul Badi. Ada tali qara' Quran sagallah radatal hilal. Itu semua puji-pujian kepada Ali. Bahkan ada tawassul kepada Rasulullah, Ali dan Fatimah. Tidak menjadi Syiah. Dan abah saya tidak pernah menyebut Ali itu sebagai imam. Selalu Sayyidina Ali. Itu lihat tuh syair-syair dalam Hajir Marawis. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Syair-syair abah saya. Abah saya dulu suka bikin syair-syair itu. Kasidah-kasidah. Dipakai di Hajir Marawis. Gambusnya hampir segap. Itu dipakai seperti itu. Tidak ada. Tidak harus menjadi Syiah. Dan saya tidak merasa risih. Saya juga punya... saya punya anak. Karena ada banyak nama Ali di keluarga, saya kasih nama Haidar. Subhanallah, kawin dapat istri namanya Fatimah. Jadi Haidar Ali itu Fatimah. Nah, dapat anak secara kebetulan karena jaduh namanya Hasan dan jaduh minal um namanya Husin, sudah digabung aja namanya Hasan Husin, Hasanain. Artinya secara kebetulan, tanpa harus menjadi Syiah, kita sudah mahabbah Ahlul Bait. Mahabbah yang lurus, bukan mahabbah yang hulu. Karena hulu itu pasti akan membawa cara-cara peribadatan yang nanti akhirnya menjauhkan kita dari tuntunan. Jadi sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku dituduh sebagai Rafidi, maka saksikanlah wahai kedua alam ini, segala alam ini, aku ini Rafidi. Justru dia karena cintanya kepada Ahlul Bait, kalau orang mau menuduh menganggap Rafidi, ini urusan saya, Ahlul Sunnah wal Jamaah, mahabbah Ahlul Bait. Tapi sekali-kali tidak menjadikan bahwa para imam-imam itu maksum seperti dalam keyakinan Syiah. Sebab konsekuensinya, kalau imam-imam itu dikatakan maksum, itu artinya sama dengan kenabian. Karena dalam keyakinan mayoritas Muslim, para ulama sudah sepakat, al-ismah itu ma'an nubuwah. Kemaksuman itu melekat pada kenabian. Karena itu harus ditolak jika dikatakan oleh Syiah bahwa imam-imam, apalagi imam 12 itu, belum lahir sudah dikatakan sudah maksum, melebihi daripada kenabian itu sendiri. Ini yang harus kita tolak. Dan ini prinsip. Saya katakan tadi prinsip tidak ada obatnya. Ini prinsip ini. Kalau lain-lainnya enggak usah diajari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lihat aja gosidah-gosidahnya para habaib di Hadramut, di mana-mana, li asyratun, semua itu ada semua yang mengajarkan kepada kita untuk mahabbah, dan urut-urutannya sudah jelas seperti yang sering kita baca. Jadi inilah saudara-saudara sekalian, keyakinan kita, akidah kita, akidah yang lurus yang diwariskan lebih dari 14 abad yang lalu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah digambarkan dalam sebuah garis lurus karena faham ini tidak pernah menyeleweng. Yang nyeleweng itu dalam sejarah kita lihat. Ada Khawarij, ada Syiah. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ada Zuhriyah, ada Mu'tazilah. Selalu mereka ada yang hulu, kemudian ada yang mentang. Yang tetap di jalan tengah sebagai faham wasatiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika terjadi kemelut politik pada zaman Khilafah Ali, terjadi kemelut politik, itu di mana letak faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjalan di tengah itu? Dia tidak bisa menerima Jabariyah, Khawarij tentu saja. Tapi dia juga tidak bisa menerima Syiah yang gulu merespon Ali karena gagal di dalam tahkim itu. Ali sendiri sudah mengingatkan ketika terjadi perpecahan itu. Beliau mengatakan, halaka fi afnan muhibbun ghal wa mubghidun ghal. Celaka dua kelompok yang merespon tentang aku, kata Ali. Pertama, yang membenci aku keterlaluan, Khawarij. Membenci bahkan sampai membunuhnya lewat tangan kotor, yaitu Abu Lulu'ah Al-Majusi, Abdurrahman Ibn Muljam. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencintai aku berlebihan, Syiah. Jadi bibit kawetnya sudah ada masa itu, orang yang mencintai Ali berlebihan dan Ali tidak setuju itu. Jadi merespon keadaan yang kemelut seperti itu, tahkim gagal, pasukan Ali terpecah belah. Ada yang Khawarij, kemudian muncul orang yang mencintai Ali mungkin karena kasihan, tapi berlebih-lebihan. Itulah bibit-bibit Syiah yang kemudian hari mencari bentuknya sendiri lebih ekstrim seperti yang sekarang kita kenal itu. Jadi ya, itu masalah kembali kepada masalah Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah, kalau keyakinan Syiah mengatakan bahwa Al-Quran ini kurang, tertolak dengan sendirinya melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menyebutkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithli. Fa'tu syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala sudah menantang orang untuk meniru Al-Qur'an. Jadi ini juga terkait dengan jaminan tadi memelihara Al-Qur'an dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Jadi in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu ragu tentang Al-Qur'an ini, enggak usah repot. Enggak usah repot apa fa'tu bi suratin min mithli. Coba bawa surat-surat pendek. Surat-surat pendek saja, jangan surat-surat yang panjang kepada aku di sini. Fa'tu syuhada'akum min dunillah. Jadi panggil semua pakar-pakar kamu. Syuhada itu artinya pakar-pakar kamu. Ada pakar bahasa, silakan. Pakar filsafat, silakan. Pakar apa saja, kumpulkan jadi satu untuk bikin tiruan Al-Quran. Kemudian Allah SWT lagi menantang di sini, wa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu tidak melakukan itu, wa lan taf'alu, dan engkau sekali-kali tidak akan melakukan itu. Lan di dalam bahasa Arab itu menunjukkan tidak akan terjadi. Mustahil untuk dilakukan. Jadi Al-Quran membuka peluang orang untuk meniru, ditantang oleh Allah, tapi Allah mengunci langsung di situ. Wa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu ingin mencoba melakukan itu dan sekali-kali kamu tidak akan bisa. Lebih dari 14 abad Al-Quran sudah beredar, tidak satupun ada seseorang maupun kelompok yang datang ke depan mengatakan saya bisa meniru Al-Quran sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran terjaga. Jadi kita enggak perlu tanya siapa-siapa, Al-Quran terjaga itu Allah sendiri menjamin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati uqudan nas wal hijara. Maka takutlah kepada Allah yang nanti di dalam di jalan jahanam itu terdiri dari orang manusia-manusia dan batu-batuan. U'iddatil kafirin, akan disediakan bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya adalah orang-orang yang ingkar terhadap Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang masa lalu, tentang sejarah. Al-Qur'an menggambarkan tentang Al-Samud, tentang nabi-nabi terdahulu, tentang Fir'aun juga diceritakan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah mengatakan falyawma nunajjika bi badanika. Badannya Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah untuk menjadi bukti orang-orang berikutnya, generasi berikutnya. Jadi Al-Qur'an berbicara tentang masa lampau, tentang sejarah. Juga Al-Qur'an berbicara secara kontekstual masanya. Pada masa Nabi Muhammad turun ayat, diminta ataupun tidak diminta, ditanya ataupun tidak ditanya. Ada kalanya sahabat bertanya tentang masalah. Misalnya, yas'alunaka 'anil anfal. Dijawab oleh Allah. Pertama sahabat bertanya dulu sebagai sebab nuzulnya sebuah ayat, kemudian Allah menjawabnya. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid itu apa? Dijawab di dalam Al-Qur'an dengan jelas. Ditanya atau tidak ditanya, Al-Quran turun dalam masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga meramalkan masa-masa yang akan datang. Masa-masa yang tidak dipikirkan oleh manusia, masa yang akan datang. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 110. Di sana disebutkan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmadh dhalimin. Al-Qur'an berbicara tentang masa depan. Ketika terjadi pemboman di WTC, World Trade di Amerika, gedung yang tertinggi yang menjadi ikon Amerika itu, orang bertanya-tanya kemudian, ini siapa yang melakukan? Kok hebat banget nih? Kalau pekerjaan tangan manusia, manusia siapa? Kok super, padahal penjagaan yang super luar biasa di Amerika. Tapi Al-Quran sudah bercerita. Coba perhatikan, surat Taubah adalah surat ke-9. Ya, surat ke-9. Surat ke-9 dan ini surat pada juz ke-10. Jadi peristiwanya itu 11 September. 11 September. 11 itu juznya, 9 itu nama suratnya, 110 itu ayatnya. 110 itu adalah gedung yang hancur lebur sampai ke bawah tanah. Perhatikan apa namanya ayat ini. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin. Jadi berbicara tentang gedung-gedung yang diremuk redamkan di dalam ayat ini. Dan bahkan disebutkan ala syafa jurufin harin. Itu World Trade ya, WTC itu ada di jalan namanya Jalan Jeffrey Hart. Perhatikan kalau kita baca pelan-pelan jurufin harin. Jurufin harin. Ya. Jeffrey Hart. Jadi Al-Quran berbicara masa lalu, masa itu, masa yang akan datang. Bahkan dari angka-angkanya juga berbicara. Ada yang mengatakan bangunannya termasuk basement itu 111. 111 juga masih berbicara tentang bangunan yang dihancur lebur itu. Baca coba dalam surat At-Taubah juz ke 11. Ya. Hah? Juz 11 ayat 110-111 itu menggambarkan tentang kejadian itu. Terlepas siapa yang melakukan, tapi Al-Quran sudah meramalkan tentang kehancuran sebuah ikon besar dari sebuah negara superpower seperti Amerika berkeping-keping dan gaungnya sampai sekarang tidak pernah hilang. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah Al-Quranul Karim. Siapapun yang mengatakan bahwa Al-Quran ini berkurang atau berlebih harus ditolak berdasarkan ayat-ayat itu sendiri. Baik dari sisi susunan-susunan suratnya maupun dari angka-angkanya, saya katakan tadi matematika Al-Quran, maupun juga dari segi bunyi ayat-ayat itu sendiri yang menjamin pemeliharaan Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, tahriful Quran harus ditolak berdasarkan ayat-ayat ini, apapun alasan mereka. Yang kedua, masalah takfir sahabat. Takfir. Tadi yang pertama tahrif, yang kedua takfir. Takfir sahabat. Ini juga ibarat penyakit, tidak ada obatnya. Tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun, apalagi yang dikafirkan itu sahabat-sahabat pembesar Nabi. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah Nabi itu gagal. Yang duduk di depan ini boleh salah memilih sahabat. Boleh salah memilih istri. Tapi mungkinkah itu terjadi bagi Rasulullah SAW? Kita memastikan tidaklah mungkin Rasulullah itu gagal atau keliru di dalam memilih istri maupun memilih sahabat atau memilih santri. Karena 24 jam selama 23 tahun Rasulullah itu hidup di bawah naungan wahyu. Mustahil keliru. Ini jawaban kita untuk mereka. Kemudian setelah wafat Nabi, kemudian terpilihlah Abu Bakar. Ini bukan tangan-tangan manusia yang bermain. Tak ada tangan-tangan Allah. Coba perhatikan. Pertama yang menjadi penerus dakwah Rasulullah adalah Khalifah Abu Bakar, mertua tertua yang ada. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab, mertua kedua. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, tidak ada lagi mertua lainnya yang terdekat kecuali ada mantu. Siapa? Utsman bin Affan. Dua kali menjadi mantu, menantunya yang jadi. Kemudian Utsman terbunuh sebagai khalifah ketiga, digantikan dengan siapa? Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Jadi dua mertua, dua menantu, semua lingkaran keluarga dekat. Jadi ini lingkaran Ahlul Bait yang jadi. Rasulullah yang paling dekat, yang paling sering menerima petua-petua Rasulullah, itu yang jadi dulu. Dan kalau kita lihat dari susunan umur, dari segi umur, Sayyidina Abu Bakar paling tua, senior. Kemudian memang tidak jauh beda Utsman bin Affan dengan Umar bin Khattab. Tapi lebih dikenal. Kalau kita baca fadailnya para Khulafa Ar-Rasyidun itu, banyak sekali masing-masing mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang diucapkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar dikatakan sebagai hada khalili. Khalili itu teman dekat di dunia dan akhirat. Kalau saya katakan kepada di samping saya ini sahib, itu biasa mungkin di dunia. Tapi kalau sudah khalili itu berarti dunia dan akhirat. Kemudian ketemu Umar bin Khattab, Rasulullah mengatakan, Umar bin Khattab laukana min ba'di nabi, lakana Umar. Seandainya sesudah kepada nabi, Umarlah yang pantas jadi nabi. Tapi nabi mengunci, illa ana nabiyya ba'di, sesudah itu tidak ada nabi. Ketemu Utsman bin Affan, karena dua kali menjadi menantu kinasih Rasulullah SAW. Diberi julub di Nurain. Dan diberi wewenang oleh Rasulullah untuk menghimpun Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu dinamakan sebagai Mushaf Utsmani. Ketemu Ali, juga Ali dikatakan sebagai orang yang pemberani. Sebagai orang yang dikatakan, ana wa Ali kamanzilati Harun min Musa. Aku dan Ali seperti Harun dan Musa. Dan banyak lagi tentang puji-pujian terhadap Ali. Ketemu Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW mengatakan, Mu'adz bin Jabal a'lamun nas, dengan isim tafdil paling alimnya orang. Apakah mengalahkan ilmunya Ali bin Abi Thalib, mengalahkan ilmunya Umar, mengalahkan ilmunya Abbas, mengalahkan ilmunya sahabat yang lain? Tidak. Tapi Rasulullah membagi apresiasinya itu kepada seluruh santri-santri beliau dengan merata. Semua rata-rata. Karena mereka baik, karena mereka udul, karena mereka itu adalah santri-santri terbaik Rasulullah. Semua pantas mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ini akhirnya yang dibawa oleh Ahlussunnah Jamaah. Kalau tadi saya katakan bahwa ketika terjadi pertikaian di masa akhir khilafah Ali, terbelah menjadi dua, Khawarij dan Syiah, Ahlussunnah berada di jalan tengah, karena banyak sahabat Nabi, termasuk anak-anak sahabat Nabi, seperti Muhammad bin Abi Bakar, termasuk Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, itu pro Ali, tetapi tidak dahulu, tetap mendukung khilafah Ali sampai selesai. Kemudian di masa berikutnya Ahlussunnah wal Jamaah menempatkan posisinya pada jalan tengah juga. Yaitu ketika muncul Jabariyah, yaitu faham yang mengatakan bahwa hidup ini bagaikan wayang dan Tuhan adalah dalangnya. Buat apa sekolah kalau Tuhan menentukan saya itu bodoh? Buat apa untuk apa ambisi menjadi kaya kalau Tuhan menakdirkan miskin tidak perlu kerja? Buat apa bergerak kalau memang mati ya mati? Kalau ada truk jalan lewat aja, kalau mati-mati, mati sungguhan. Karena apa? Menganggap bahwa Tuhan itu dalang, sedangkan dia adalah wayang. Ini kesalahan besar, sehingga menimbulkan faham antitesis dari pemikiran Jabariyah, yaitu faham yang mengatakan, oh tidak, Jabariyah salah total. Yang benar itu bahwa manusia itu dinilai oleh Tuhan akhirnya saja. Jadi ibarat anak sekolah, enggak mondok, enggak apa-apa, yang penting lulus ikut ujian. Ini juga kesalahan besar. Ini juga dari faham Qadariyah. Ahlussunnah wal Jamaah berada di koridor yang jalan tengah, yaitu Jabariyah salah, Qadariyah salah. Naam ana urid, anta turid, huwa yurid, wallahu fa'alim lima yurid. Kita boleh punya kehendak, kita boleh punya rencana, kita memang harus terus berusaha, kita harus terus punya cita-cita, tapi yang menentukan akhirnya itu bukan siapa-siapa kecuali Allah Rabbul Alamin. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, itu jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, ketika muncul faham Dhahiriyah. Faham Dhahiriyah itu faham serba teks. Jadi kalau sekarang itu kayak Wahabi-Wahabi yang jenggotnya setengah meter. itu serba teks. Alasannya pokoknya ada Al-Qur'annya, pokoknya ada teksnya, pokoknya ini ada ayatnya, pokoknya ada hadisnya. Ayatnya benar, hadisnya benar. Ayat dan hadis itu seperti obat di apotek. Untuk siapa obat itu? Saya katakan sering begitu bahwa obat di apotek. Apakah orang sakit batuk bisa sembuh dengan obat ekstrim sakit kulit? Dua-duanya obat. Tapi yang satu ini untuk batuk, yang satu untuk kulit. Al-Quran demikian. Al-Quran itu, anda kalau semuanya belajar ulumul Quran, Al-Quran ulumul Quran itu ada khitab. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Ada ayat itu ditujukan kepada kaum muslimin semuanya. Ada yang ditujukan untuk orang-orang kafir. Ada yang ditujukan untuk orang-orang munafik. Ada yang khusus ditujukan kepada Rasulullah SAW. Bukan yang lain. Jadi macam-macam. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Ya ayyuhan nas, semua umumnya manusia. Kan kita lihat dulu. Ayatnya betul. Tapi treatmentnya untuk siapa? Ini persoalan-persoalan keilmuan yang kadang-kadang diabaikan sehingga menggiring orang itu berpikiran cepat dan sempit. Semua ini enggak boleh, ini enggak boleh, asal ada ayatnya saja. Akhirnya melahirkan sebuah paham yang antitesis terhadap apa paham daripada Zahiriyah, yaitu Mu'tazilah. Dianggap kalau orang Zahiriyah tidak menggunakan akal yang sehat, sehingga semuanya serba khayal, akhirnya dia berjalan di jalan yang sempit, sehingga Islam ini seolah-olah dibawa ke lorong buntu terus-menerus. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, muncullah paham Mu'tazilah itu untuk mengkritik Jabariyah. Untuk mengkritik paham Jabariyah. Di mana letak dan posisi Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah berjalan di tengah. Menolak mentah-mentah Zahiriyah. Memang Al-Quran harus kita utamakan. Juga sekaligus menolak Mu'tazilah yang serba akal. Nah, Ahlussunnah berjalan tengah artinya apa? Memang harus ayat-ayat suci Al-Quran didahulukan. Tetapi logika dan akal manusia harus dimanfaatkan untuk memahami pesan-pesan ilahi. Sehingga kita tepat dapat memahami secara seksama. Bukankah di dalam Al-Quran itu ayat-ayat penting selalu ditutup dengan penghujung ayat yang berbunyi afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, yang mendorong manusia ketika mengambil ayat juga harus ada alat bantu, yaitu sumber ilmu pengetahuan yang ada pada diri manusia, rasio untuk memahami lebih seksama kemana arahnya ayat-ayat Allah itu. Ahlussunnah berada di jalan tengah seperti itu. Jadi karena itu mengapa Ahlussunnah menolak Jil itu apa? Tidak, jaringan iblis laknatullah. Karena Islam tidak pantas dipertautkan dengan urusan itu. Karena apa? Pertama yang menolak firman Allah adalah iblis. Karena itu cocoknya jil itu, saya setuju dengan statementnya Kiai Kampung yang mengatakan jil itu bukan jaringan Islam liberal, tapi jaringan iblis laknatullah. Karena apa? Pertama yang menentang firman Allah adalah iblis. Wa idzulna lil malaikati tasjudu li Adam wa sajadu illa iblis. Iblis aba wastakbar. Dia sudah menolak firman Tuhan, mana dia sombong. Orang-orang jil menolak firman Tuhan dengan mengatakan Al-Qur'an itu kitab sejarah. Na'udzubillahi min dzalik. Dia murtad kalau mengatakan Al-Qur'an itu kitab sejarah, sama dengan kitab-kitab lainnya. Iblis juga mengatakan begitu. Tuhan sudah jelas-jelas berhadapan lagi dia dengan Tuhan untuk sujud kepada Adam. Masih bertanya dan merasa sombong lagi. Nah, umumnya orang-orang jil anda lihat, semuanya orangnya sombong-sombong. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, dua hal, takfir, tahrif dan takfir. Sehingga dari dua entitas ajaran seperti itulah akhirnya merembet ke masalah-masalah furu' lainnya. Jangan tanya kemudian dari usul itu pula akhirnya masalah furu'-furu'nya juga termasuk berubah dan tidak sama dengan kita. Itu barangkali pengantar dari saya. Saya ingin memberikan seluas-luasnya tanya jawab karena sudah bawa hadiah 8. Sedikit-dikitnya saya minta 8 nanti yang tanya. Langsung begitu tanya, langsung terima bukunya. Apapun pertanyaannya. Tapi saya minta supaya berbagi yang singkat-singkat saja. Dan mungkin pertanyaannya berupa pengalaman atau apa, atau hal-hal yang belum saya singgung di dalam pengantar materi seperti ini. Demikian saya akhiri dan saya mohon, saya ingatkan saudara-saudara agar bertanya. Bertanyalah sebelum bertanya itu dikenai pajak. Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang. Mumpung belum dilarang, mari bertanya sekarang. Saya serahkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Al-Habib Muhammad Baharun tentang Syiah yang membedakan prinsip-prinsip yang membedakan antara Syiah dan Sunni yang menyebabkan kita mengambil posisi yang berseberangan dengan Syiah. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini pasti penjelasan yang beliau sampaikan tadi banyak menimbulkan hal-hal baru sehingga kita penasaran, saya ingin tahu dan seterusnya. Oleh karena itu diberikan kesempatan kepada hadirat sekalian, ustazat dan para santriwati untuk bertanya. Yang pertama, kita bagi ya, kita bagi. Kita bagi posisi biar adil, kata beliau, biar adil kita bagi dari urutan yang paling pojok sana terus kemudian yang paling belakang. Baik. Pertanyaan akan kita bagi dengan lisan kemudian dengan tulisan ya. Yang lisan. Ya, paling pojok. Pertama, yang kedua. Maaf. Kita mulai dari ustazah dulu. Dari ahli bait dan ustazah. Ahli bait dulu. Ada yang nanya? Ustazah. Kelompok ustazah. Silakan, Ibu. Ya, dari ustazah mewakili satu. Silakan, ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengkaji yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Baharun SHMA tadi bahwa terjadinya Syiah ini setelah Khulafa Ar-Rasyidin sehingga perpecahan umat Islam ini akhirnya terpecah beberapa golongan. Antara selamat adalah jamaah. Untuk selanjutnya, kami ingin bertanya tentang apa kira-kira yang menyebabkan sehingga Syiah ini bermunculnya pada saat sekarang ini saat gerak. Tanya sangat khususnya atau kemunculan sangat pesat sekali. Nah ini kita yang menimbulkan yang golongan Syiah. Yang kedua kita mulai dari pojok ya. Mohon maaf saya buri. Yang tadi yang dari sana. Tayamun ya. Silakan. Silakan yang sana. Yang di sana yang sudah maju, yang terlanjur maju. Biar semuanya merasa adil, kita pakai aturan ya. Dari sana sehingga semuanya mewakili. Nanti silakan yang dapat buku silakan ditempel di majeng aja, semua bisa baca. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau nanya, sekarang ini banyak di kalangan dosen-dosen di universitas luar sana yang mengatakan kepada mahasiswanya bahwa ayat Allah itu hanya sebuah teori. Ayat Al-Quran hanya sebuah teori. Iya. Karena di situ mereka beranggapan ada ayat Allah yang berfirman, Allah itu tidak akan menguji manusia kecuali manusia itu mampu. Dan kata dosen-dosen di sana, kalau mereka manusia mampu, mengapa banyak manusia yang stres dan bunuh diri ketika diji sama Allah? Dan itu biasa dosen-dosen kayak gitu, mereka punya pikiran yang seperti langsung pertanyaannya. pertanyaannya? Ya, lanjut. Solusinya adalah bagaimana cara mereka tuh mengantisipasi tanggapan mereka yang ayatnya itu seperti teori. Bagaimana mengantisipasi ayat pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Mengubah anggapan mereka ayat Allah itu berupa teori. Ya. Sesuai dengan urutannya, walaupun silakan yang di depan. Ya. Silakan yang di depan. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kalau misalnya kita tuh diajak berdebat oleh orang-orang Syiah, terutama mereka adalah keluarga kita yang mana mereka juga mahasiswa dan mahasiswi seperti kita, yang mana mereka itu sering sekali mendebat-debat para sahabat, istri-istri Rasul, sedangkan bagaimana caranya menanggapi mereka? Apakah kita terus apa namanya menanggapi debatan mereka atau bagaimana? Syukran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutan yang sebelah sini. Ya, silakan. Ya, berdiri. Silakan bertanya. Yang itu nanti yang ini, nanti yang ini. Ya, silakan. Silakan, nanti yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, bagaimana kita menghadapi atau menjawab jika kaum Syiah bertanya pada kita, kenapa kaum Sunni itu tidak pernah membahas tentang peristiwa Karbala atau peristiwa terbunuhnya Sayyidina Ali, dan juga kenapa tidak pernah membahas tentang peristiwa Perang Jamal, karena ini pernah ditanyakan sendiri oleh kaum Syiah pada kita. Terima kasih. Ya, silakan. Biar tahu fadilahnya saf depan, maka yang depan dulu yang dikasih pertanyaan. Ya. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ingin bertanya, apakah ada ciri-ciri khusus pada buku-buku yang dikarang oleh orang-orang Syiah yang bisa diketahui oleh orang-orang awam? Karena beberapa tahun yang lalu di pondok sini pun sempat kita pesan buku, ternyata di dalamnya itu mengandung tentang unsur-unsur Syiah. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kelompok itu silakan. Kelompok itu. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermuamalah dengan penganut Syiah dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi mereka dari orang terdekat kita. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan penganut Syiah dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi mereka dari orang terdekat kita? Apakah kita menampakkan tidak. Langsung. Bagaimana cara bermuamalah? Bagaimana cara kita bermuamalah dengan penganut Syiah dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi mereka dari orang terdekat kita, keluarga, sahabat ataupun tetangga? Sikap kita bagaimana? Ya. Itu yang acung, yang di belakang silakan. Yang di belakang sana. Dia ada yang diwakili dari belakang ya. Silakan yang di sana. Ya. Silakan. Nanya enggak? Iya. Tadi dari beliaunya yang belakang kan ya. Iya. Silakan maju. Ya, sementara maju, anti maju yang di sini. Yang dari mahasiswi. Saya betul. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita sebagai ahli sunnah tidak hanya mengantisipasi asli aja, akan tetapi apakah kita bisa menyadarkan orang Syiah bahwa ajaran mereka adalah salah dan bagaimana caranya? Ya, silakan pertanyaan terakhir yang tadi yang maju. Ya, silakan. Mik. Assalamualaikum. Saya mau nanya, apa alasannya Syiah yang selalu menggugurkan para sahabat? Demikian sudah terkumpul 8 pertanyaan yang berhadiah. Insya Allah ada pertanyaan lagi ikhlas tanpa hadiah. Cukup berarti. Ya, baik. Karena waktu yang terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Satu lagi. Mana satu? Mana? Yang mana? Ya, silakan. Silakan. Para Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak tanyakan singkat saja Ustaz. Dan ini sangat biasa terjadi pada kita, mungkin di samping kiri kanan kita. Bagaimana cara kita membentengi diri kita juga orang-orang terdekat kita dari pengaruh-pengaruh dan paham-paham Syiah. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir silakan Ustaz Fauzi. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya bahwa kemarin saya pernah ditanya tentang isi Al-Quran. Dia mengatakan bahwa yang terdapat dalam Al-Quran itu hanya sebuah kiasan. Seperti misalnya kisah Nabi Adam yang terdapat di dalam surga. Ada teman saya yang bertanya mengatakan bahwa dia pernah membaca sebuah tafsir yang mengatakan bahwa itu hanya kiasan. Katanya, yang terjadi dalam surga itu sebenarnya bukan terjadi dalam surga, tetapi terdapat di dalam lembah yang terdapat di Yordania. Bagaimana cara kita memberitahu dia bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya memang benar-benar terjadi dalam surga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian 10 pertanyaan yang sudah diajukan akan dijawab secara langsung oleh beliau. Kepada beliau silakan. Terima kasih sudah banyak yang bertanya tadi. Saya mohon saudara-saudara adik-adik tenang dulu ya. Saya harus minta maaf ya karena saya hanya bisa membawa 8. Ternyata yang berminat buku banyak ya sebenarnya. Ya, mudah-mudahan saya kalau kesini lagi tetap membawa oleh buku. Tapi kalau sejumlah 1000 ini ya saya keberatan. Kecuali difasilitasi oleh dalang. Yang saya kagum, yang tidak mendapat buku pun masih antusias untuk bertanya. Artinya bukan untuk karena buku, tapi memang betul-betul ingin menyampaikan sesuatu. Jadi saya mulai jawab dari pertanyaan pertama, mengapa Syiah berkembang pesat? Jadi kalau saya telusuri sejarahnya, khususnya sejarah Syiah di Indonesia ini dan lebih khusus lagi di Bangil. Memang strateginya itu sangat ampuh. Strateginya adalah ukhuwah. Ketika Syiah menulis satu buku yang mengkritik sahabat, kemudian rame-rame kita menyerang Syiah, bendera yang dikibarkan oleh Syiah adalah bendera ukhuwah. Sehingga orang-orang yang tadinya menyerang pun akhirnya takluk di tengah jalan karena melihat bendera ukhuwah. Siapa yang tidak reda ketegangannya ketika disodorkan kepada umat bagaimana umat ini bersatu dan ukhuwah. Jadi memang strateginya sangat jitu. Ketika dipanggil pada masa-masa itu sangat kuat serangannya terhadap Syiah, sehingga sampai-sampai membuka pengajian dengan tegas. Pengajian itu bernama pengajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Syiah Bangil menjawabnya dengan pengajian Ahlul Bait. Jadi mereka punya strategi-strategi yang sebetulnya bukan dari sisi kebenarannya, bukan dari sisi substansinya yang muncul ke permukaan ketika itu, tapi di dalam persaingan pengajian ini strategi Syiah lebih unggul. Karena bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang terjadi di Bangil dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini satu kata, mengapa mereka bisa berhasil? Karena mereka memiliki strategi itu. Kemudian ayat-ayat Al-Quran apa tadi? Teori. Ya apa yang dimaksudkan saya enggak paham. Jadi Al-Quran itu berisikan dimaksudkan teori, yaitu paradigma-paradigma. Ya, paradigma-paradigma, teori-teori yang datangnya dari langit. Saya tidak paham kemana arah dari yang disampaikan tadi. Ya, saya hanya bisa menjawab, kalau itu hanya istilah saja Al-Quran itu teori, iya, teori dari langit, yaitu teori-teori kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah istilah saja. Boleh saja Anda menyamakan itu teori, tapi bukan atau tidak bisa, tidak mungkin disamakan dengan teori-teori manusia karena itu teori-teori rabbani dari langit. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita debat dengan Syiah? Iya. Ya itulah, karena Syiah itu tidak segan-segan untuk melakukan kebohongan atau yang dibungkus dengan takiyah. Kadang-kadang setiap terjadi diskusi-diskusi tidak pernah selesai dan ketahuan juntrungnya, karena debat-debat itu selalu kadang-kadang dibungkus dengan takiyah. Sehingga kita sulit, sehingga ada teman yang mengatakan kalau berdebat dengan Syiah, dia bertanya balik, apakah ada jaminan ini tidak ada takiyah? Ya, saking seringnya diterapkan strategi takiyah itu. Pada saat-saat tertentu, kalau sudah menyangkut masalah yang substantif tentang Syiah, langsung mereka terpojok, langsung bertakiyah. Oh, bukan begitu, saya juga ahli sunnah. Inilah yang disebut dalam satu kata, retorika. Retorika yang diperankan oleh Syiah sehingga membuat ahli sunnah yang tidak melakukan hal yang sama juga seringkali terpojok dengan trik-trik retorika mereka ini. Kemudian pertanyaan kedua berikutnya adalah ciri-ciri Syiah. Sebetulnya tidak sulit untuk mengidentifikasi mereka itu. Mereka selalu menyebut, kalau menyebut Ali mesti imam dan mesti alaihi salam, bukan radhiyallahu anhu. Padahal alaihi salam ini sudah disematkan salamun alal mursalin, salamun ala Nuh, salamun ala Al-Yasin, salamun ala Ibrahim. Jadi alaihi salam ini untuk para nabi, anbiya wal mursalin. Nah, tapi karena memang sudah keyakinan mereka Ali itu penerus kenabian, ya satu-satunya jalan dia menanggalkan radhiyallahu anhu dan menggantikan dengan alaihi salam. Karena apapun yang diucapkan Ali itu identik dengan wahyu dan sama dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu ciri-cirinya dengan mudah bisa kita lihat dari alaihissalam, Ali alaihissalam, Hasan alaihissalam, Husain alaihissalam, Muhammad al-Baqir alaihissalam, Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan seterusnya. Yang keenam, bolehkah bermuamalah dengan Syiah? Bagaimana caranya? Boleh kalau bermuamalah, tidak dilarang. Kita kan boleh aja bermuamalah dengan Yahudi. Nabi bermuamalah dengan Yahudi. Di dalam di masyarakat Madinah itu ada Yahudi, ada Kristen, ada penyembah berhala. Dan di situ dilindungi sebagai bimbi oleh Islam, dan umat Islam di Madinah banyak bermuamalah dengan mereka. Dengan Syiah pun boleh, apalagi Syiah itu masih dalam lingkaran Islam. Kalau Yahudi, Nasrani, musyrikun itu kan di luar lingkaran Islam. Jadi boleh, tapi dengan batas-batas, tidak berhubungan dalam soal akidah maupun syariah. Karena perbedaan akidah berimplikasi kepada masalah-masalah syariahnya. Kemudian apa dasar, ini saya singkat saja langsung, apa dasar Syiah mengkafirkan sahabat? Ya mereka beralasan karena merampas Ali, karena hak penerusan, kependerusan itu adalah hak Ali, seolah-olah dinasti Rasulullah wafat tidak boleh ada yang lain menjadi khalifah atau imam kecuali Ali. Alasan-alasan itulah kemudian dicari, termasuk hadis Wadirhum. Yang kemarin mereka mengadakan hari raya itu, mereka mengatakan hari raya pelantikan Ali sebagai imam penerus kenabian. Sebetulnya apa yang disematkan kepada Ali itu adalah kenabian. Hanya saja Syiah itu malu-malu menyebut Ali itu sebagai nabi, disebutlah imam. Tapi yang melekat pada Ali itu sama dengan kenabian. Misalnya apa? Isma, kemaksuman. Kata-kata Ali sama dengan wahyu. Sebutan alaihi salam. Sebutan bahwa Ali yang paling berhak menafsirkan Al-Quran. Bahwa Ali lah penerus itu. Macam-macam semua. Ini implikasinya dari itu. Nah, mereka mencari-cari dalil, termasuk dalil hadis Wadirhum. Hadis Wadirhum itu adalah hadis yang berbunyi man kuntu maulahu fa aliun maulah. Dipotong sampai di situ. Hadis ini hadis Tirmidzi, hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dipotong. Syiah kan senangnya kan memutilasi ayat-ayat itu, dipotong-potong seperti itu. Padahal ayat teks ini ada terusannya. Man kuntu maulahu fa aliun maulah. Allahumma wali man wala wa adi man ada. Ada kelanjutannya. Jadi kalau kita ingin tahu apa artinya wali atau mualah itu, bisa dilihat dari penghujung teksnya itu. Di penghujung teksnya itu, ya Allah, cintailah orang yang mencintai ini, dan musuhilah orang yang musuhi ini. Jadi berarti mualah dalam ini adalah kekasih. Ya Allah, siapa yang menjadikan aku kekasih, maka Ali juga jadikan, karena Ali ini keluargaku, keluarga dekat. Jangan pilih kasih, karena ini dalam kira-kira begitu. Tapi makna Syiah lain. Syiah mengatakan itu bukan kekasih, tapi dipotong kemudian dikatakan itu adalah kepemimpinan. Saya pernah berdebat juga dengan Syiah. Orang Syiah mengatakan seperti itu. Tidak, itu wali. Oke. Saya katakan, saya bersama Anda. Artinya bahwa Ali sebagai pemimpin dalam hadis Wadirhum tadi. Sekarang saya mau tanya Anda, kapan Ali menjadi pengganti Rasul? Saya katakan, dia bilang pengganti Rasul. Dia bilang pada saat itu. Saya bilang tidak mungkin, karena tidak mungkin ada dua kepemimpinan. Lalu dia berpikir lagi, dia mengatakan sesudah wafatnya Nabi, Ali sudah menjadi khalifah keempat. Lalu dia menuntut lagi, enggak bisa, harus setelah Nabi. Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Jadi Ali sudah dipenuhi menjadi khalifah keempat, selesai, apa lagi? Oh enggak, setelah Rasulullah, tidak boleh ada orang lain. Itulah yang kemudian menyebabkan orang-orang Syiah mengecam sahabat Nabi itu. Mengecam dikatakan perampas itu hak Ali. Karena sepukuh betul. Tapi padahal sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah mempunyai keyakinan secara de jure pemerintahan Ali itu sah sebagai calon pemimpin. Tetapi secara de facto kenyataan, kalau kita belajar ilmu politik pemerintahan, itu ada istilah de jure dan de facto. De jure itu secara hukum Ali itu juga bisa jadi pengganti Rasul, tapi dari segi umur paling muda. Jadi yang tua dulu dong. Mestinya bisa. Secara de facto Abu Bakar yang naik. Secara de jure Ali bisa. Itu soal waktu aja. Tapi Syiah menolak semua itu. karena sudah terlanjur mengatakan bahwa semua sahabat 110 ribu sahabat Nabi itu murtad setelah wafatnya Nabi. Ini adalah pemurtadan yang besar-besaran. Bayangkan Nabi wafat, yang tertinggal ada 110 ribu sahabat Nabi, dikafirkan semua kecuali 4, yaitu Salman Al-Farisi, Miqdad Ibn Al-Aswad, Ammar bin Yasir, dan Miqdad Ibn Al-Aswad, Ammar bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini sudah banyak tahu semua syahadat. Ada 4 ini. Jadi semua dianggap murtad semua, tinggal 4 itu. Ini saya kira pengkafiran yang tidak masuk akal besar-besaran. Ini yang disebarkan oleh Syiah seperti itu. Kemudian yang berikutnya pertanyaan, bagaimana kita membentengi Ahlussunnah Jamaah? Ya harus, kewajiban kita pendidikan keimanan dan akidah harus ditingkatkan. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan kepada anak-anak didik ini bagaimana Ahlussunnah Jamaah ini adalah sebuah mazhab yang benar, sebuah mazhab yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sanad keilmuannya sampai ke Rasulullah. Anda belajar kepada siapa? Kepada Ustaz Hasan Baharun. Ustaz Hasan Baharun kepada siapa? Kepada gurunya. Gurunya kepada siapa? Gurunya kepada siapa? Terus bersambung kepada pendiri mazhab. Pendiri mazhab kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in kepada tabi'in. Tabi'in kepada sahabat. Sahabat kepada Rasulullah SAW. Mutawatir. Sanadnya berkesinambungan. Kalau Syiah tanya, siapa gurunya? Tidak tahu Khomeini. Khomeini itu siapa? Tidak tahu. Ada nasabnya. Katanya ada. Katanya ada, mana? Ternyata kelahiran Hindi, Khomeini orang Hindi. Yang dibesarkan di Iran. Jadi asalnya dari Hindia. Jadi bohong kalau mereka mengatakan bahwa dia dari keturunan Husain. Itu dicari-cari aja untuk menguatkan posisi dia sebagai Ayatullah Uzma di Iran ketika revolusi ini. Dan itu sudah di pesaing mereka, rival berat Khomeini, yaitu Syariat Madari, juga mengatakan itu. Khomeini itu dari India. Yang paling jauh rivalnya, bukan kita, mengatakan itu dari India. Kok bisa-bisa apa? Nah, ternyata yang memunculkan Khomeini itu adalah ada gembong-gembong CIA juga. Karena Khomeini berguru kepada Abul Qasim Kashani. Abul Qasim Kashani ini pada masa tahun 1900-an itu menjadi agen berat CIA. Nah, jadi ini riwayatnya. Jadi orang-orang enggak jelas yang diikuti itu. Dan Syiah menjadi marak di Indonesia pasca revolusi Iran. Bukan berarti di Indonesia ini tidak pernah ada Syiah. Di Indonesia ini pernah ada Syiah, tapi Syiah itu habis dengan sendirinya. Karena apa? Di Aceh pernah ada Syiah, habis. Karena apa? Tidak bisa hidup di tengah Ahlussunnah Wal Jamaah. Karena itu lawannya Ahlussunnah Wal Jamaah. Karena itu mengapa dalam khutbah Jum'ah wardha anil khulafa'ir rasyidun. Jadi itu pernah ada Syiah, kemudian ditebarkanlah di Jum'ah. Syiah enggak mau Jum'ah, kita Jum'ah, kita sebut sahabat untuk meneguhkan kepada masyarakat bahwa orang-orang dekat Rasulullah itu adalah orang-orang yang mulia. Dia penerus kenabian, bukan penerus kenabian, tapi penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Al-Qur'an qiyas. Iya. Benar, Anda mengatakan di Al-Qur'an itu ada kias. Misalnya tentang Adam dan Hawa memakan buah huldi. Itu bukan buah-buahan seperti ini, dimakan, dipetik, dimakan, dan itu bukan. Jadi itu kata kiasan bahwa ada beberapa larangan-larangan yang tidak boleh didekati. Dan itu merupakan drama yang diciptakan oleh Allah. Barangkali seandainya Adam tidak memakan buah huldi dalam kiasan itu, barangkali tidak ada dalwa dengan isinya ini. Karena anak Adam, ya, ketika Adam diturunkan dan Hawa diturunkan ke bumi, maka bertebaranlah manusia menjadi banyak ini. Seandainya Adam dan Hawa tidak turun dari surga, barangkali tidak ada manusia ini. Tidak ada dalwa, tidak ada raci, tidak ada Pasuruan, tidak ada Indonesia, tidak ada lain-lainnya. Jadi hikmahnya Adam turun, ini merupakan kekuasaan Allah. Dan ini merupakan permainan Allah, bagaimana Allah menciptakan manusia mula pertama ditempatkan di surga dan dikembalikan ke bumi. Jadi itu kiasan. Demikian, dan sudah masuk waktu maghrib. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan bersama apa apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Hasan Baharun terkait dengan Syiah dan segala hal-hal yang terkait dengan itu, agar lebih manfaat dan berkahnya acara kita ini, kita tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Al-Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا مؤسرا الا يسرته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة